Nun. Tuh udah tiga. Nun. Alif lam mim. Tuh udah tiga. Alif lam. Sama ngikutin yang ini ya. La mim ro. Nah, cukup set. Ro ro ro. Udah ya. Sama yang ini, to-nya 2 harokat, sin-nya 6 harokat, mim-nya dan diidghamkan di sini ya. Sin mim ada gunanya ya. Tosim. Tuh, 2, 3. Tosim. Perlu nafas banyak gak? Perlu lah. Kita harus tarik dua. Gampang tosimim ini. Tosimim akhirnya kurang ya. Tuh ya. Jadi to, sin dan mim. Nah, karena sin itu di mimnya ada guna ada tasdid, jadi ditekan ke mim. Si tapi panjang dulu, jangan sin. Nah, jangan panjang dulu baru ditekan ke huruf mim. Halaman 27 ya. Panjang biasa pembatongnya cuma 2 harokat, 1 ayunan. Ya. Bismillah sama-sama 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. Tuh 2, 3. Qaf. Gak sama ya Ustaz halamannya? 21. Oh iya 21. Oh, tadi 20 berapa? Oh, 21. 21 ya. Masa langsung 27 ya, ini belum dibaca gitu ya. Maaf. Lanjut ke ini ya, berikutnya. Toha. Toha. Hanya cuma 2 harokat. Ini ain, sin, kof. Itu didengungkan ya, bukan ain, sin, kof. Nah, jadi diirfakan. Di sini ada ifa ausatnya. Dan ketika sin ke depan huruf kof, ifa apa ada ya? Ain, agar ditebalkan mendengungnya silkof ya, ulang ya 1, 2, 3. Ainsilkof. Benar harus tarik dulu nafasnya 3 huruf tapi 6 66 3 kali 6 berapa? 18 ya. Baik, kita lanjutkan ke halaman 23 ya. Bismillah, sama-sama, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim.